Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-Imran dalam pembahasan mulai ayat 164. Dalam pembahasan nanti akan berisi hal-hal menyangkut anugerah Allah berkaitan dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja nanti pembahasannya oleh Bapak Quraish Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan juga ada beberapa majlis taklim yang sudah menemani saya pada pagi hari ini, yaitu dari Az-Zahra Cinere, kemudian majlis taklim Masjid Agung Sunda Kelapa, dan mahasiswa Ma'had Al-Husnayain Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah menemani saya di sini. Dan langsung saja Pak Quraish, kita bahas ayat 164. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara pemirsa, kita akan bahas firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, dan seterusnya. Ayat-ayat yang lalu itu berbicara tentang musyawarah. Bagaimana Rasul diperintahkan untuk bermusyawarah kepada anggota masyarakatnya. Berbicara tentang apa yang terjadi dalam peristiwa Uhud. Ayat kita ini masih punya kaitan dengan hal tersebut. Di sini Allah berbicara tentang anugerahnya kepada umat manusia. Tentu termasuk mereka yang hidup pada masa Nabi itu, anugerahnya berupa diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini menyatakan laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sesungguhnya Allah telah menganugerahi anugerah yang berat, yang besar. Manna itu biasanya sesuatu yang ditimbang, dan sesuatu yang ditimbang itu berkaitan dengan beratnya, ya kan? Kalau sesuatu yang diukur berkaitan dengan panjangnya, ya. Jadi manna minna nikmat yang berat, artinya nikmat yang sangat besar. Laqad mannallahu 'alal mu'minin, terhadap orang-orang mukmin. Diutusnya Rasul itu adalah nikmat buat orang beriman. Rasul diutus kepada seluruh manusia. Tetapi ada yang tidak mau memperoleh anugerah Tuhan itu. Yang memperoleh anugerahnya hanya orang-orang yang beriman. Karena itu dikatakan laqad mannallahu 'alal mu'minin. Oke, itu satu. Ada hal yang menarik. Dalam suratul Baqarah itu ada diuraikan tentang doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa kepada Allah agar supaya mengutus dari Mekah seorang rasul. Beliau bermohon agar diutus seorang rasul dari Mekah. Apa yang beliau minta itu untuk diutus persis serupa dengan ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mau lihat itu dulu, surah Al-Baqarah 229. Wab'ats fihim rasulan. Itu doanya Nabi Ibrahim. Ya Allah, wab'ats fihim rasulan yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Itu permohonan Nabi Ibrahim. Nah, di sini Allah menyatakan Laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Apa cirinya? Yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nabi Ibrahim itu hidup sekitar 2600 tahun sebelum Masehi. Nabi yang minta, yang beliau minta agar diutus dari tempat Nabi Ibrahim meletakkan fondasi Ka'bah itu, satu-satunya nabi yang dari sana adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diutus kapan? Sekitar tahun 560 Masehi lahirnya, ya. Oke. Jadi berapa lama ini doanya Nabi Ibrahim baru dikabulkan? 2600 tahun sebelum Masehi. Jadi berarti baru dikabulkan sekitar 2100 tahun. Nah, jangan cepat-cepat kalau mau doa. Nah, Allah memberikan yang terbaik untuk waktunya yang paling tepat. Ya kan? Oke, kita lanjut. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan. Anugerah Allah yang paling besar kepada orang-orang mukmin itu adalah saat Allah mengutus kepada mereka rasul min anfusihim, dari diri mereka. Nah, ada yang mengartikan dari diri mereka itu dari jenis manusia. Syukur nabi yang diutus itu bukan malaikat. Karena kita tidak bisa lihat malaikat. Kalaupun dia jadikan malaikat, itu pasti dia beri bentuk-bentuk manusia. Tapi kita akan berkata, itu kan dia malaikat. Memang enggak punya ini. Allah mengutus seorang rasul dari jenis manusia. Sehingga kita bisa mengukur diri kita. Oh, saya belum sampai ke sana. Itu dia juga lapar. Dia juga beristri. Ya, kalau malaikat enggak punya istri. Kita enggak bisa teladani dia. Supaya menjadi teladan. Itu satu. Yang kedua, yang lebih penting adalah hubungan antara orang mukmin dengan nabi itu adalah hubungan nafs, hubungan jiwa. Bukan hubungan darah. Bukan hubungan kebangsaan. Hubungan jiwa. Jadi kalau hubungan jiwa itu jauh lebih erat daripada hubungan darah, jauh lebih erat daripada hubungan kebangsaan. Ya kan? Jiwa begitu. Kita antar bangsa bisa cekcok. Tapi kalau kita punya hubungan jiwa, siapapun itu hubungan kita dengan nabi. Iya, Pak. Nah, kita lanjutkan lagi. Kita ya, lanjutkan ya. Lagi. Setelah pesan berikut, kami akan kembali lagi dan melanjutkan lagi pembahasan dari surah Ali Imran. Tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Seputar anugerah Allah berkaitan dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Pak Quraisy. Baik, kita lanjutkan. Allah mengutus seorang rasul dari diri mereka, ditekankan bahwa anfusihim berarti jenis manusia, juga diisyaratkan bahwa hubungan antara kaum mukmin dengan rasul itu adalah hubungan jiwa. Apa tugasnya? Membacakan kepada mereka ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah. Yuzakkihim, menyucikan jiwa mereka melalui tuntunan-tuntunan Al-Quran dan keteladanan mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Al-kitab, ada yang mengartikan Al-Quran, ada yang mengartikan menulis. Masyarakat Arab itu tidak pandai menulis. Dengan kehadiran Nabi, khususnya pada Perang Badar, beliau menganjurkan untuk bisa menulis. Umat bisa maju kalau dia bisa baca tulis. Wal hikmah, hikmah itu ada yang mengartikannya sunnah Nabi. Jadi di samping Al-Quran, dia mengajarkan sunnah Nabi. Hikmah itu adalah amal ilmiah dan ilmu amaliyah. Kalau ilmu yang tidak bisa diamalkan, kita minta. Nah, amal yang tidak berdasar ilmu, tidak juga. Hikmah adalah ilmu amaliyah dan amal ilmiah. Wa in kanu min qabl fi dhalalin mubin. Padahal mereka itu yang diutus ini tadi berada dalam kesesatan yang sangat jelas. Sesat itu ada dua macam. Sesat belum jelas sesat. Ya. Tapi ada yang sudah jelas sudah sesat. Mereka ketika itu, masyarakat jahiliyah ketika itu, benar-benar sudah sangat jelas kesesatannya. Oke. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mislaiha qultum anna hadha. Kembali ke perang Uhud setelah selesai. Kan ini mereka kalah ya. Allah mengecam mereka. Apakah sewaktu kamu ditimpa oleh musibah? Padahal sebelum terjadinya perang Uhud, kamu telah menimpakan musibah kepada orang-orang musyrik secara berganda. Saya jelaskan. Waktu perang Badar, kaum muslimin menewaskan 70 orang kaum musyrik. Menawan 70 orang dan merampas harta rampasan perang. Waktu Uhud, kaum muslimin terbunuh 70 orang. Sebenarnya dari segi hasil imbang ya, bahkan kita bisa berkata lebih bagus hasil yang dicapai oleh orang-orang Islam. Nah, tetapi ketika itu ada di antara sahabat Nabi berkata begini, bagaimana bisa ini kita kalah? Kita kan sudah beriman. Kita kan sudah sholat. Mereka kan memang kafir, wajar. Dalam ayat-ayat yang lalu, Allah sudah menyatakan bahwa kekalahan dan kemenangan itu berkaitan dengan disiplin, berkaitan dengan kesungguhan. Jadi kamu kalah itu memang wajar. Karena kamu tidak mempersiapkan diri. Nah, ini sekarang. Qul huwa min indi anfusikum. Katakanlah. Kekalahan itu adalah akibat ulah kamu sendiri. Saya ingin garis bawahi di sini. Kita dalam bahasa Indonesia, musibah itu kan kita artikan malapetaka ya. Sama dengan bala ya. Oke. Kalau bahasa Al-Quran tidak begitu. Musibah itu sesuatu yang tidak menyenangkan Anda oleh ulah Anda. Bala itu bisa baik, bisa buruk. Kekayaan itu bala. Kalau bahasa Indonesia, bala sudah jelek ya. Dalam bahasa Al-Quran, bala itu ujian. Datangnya dari Allah. Suka Anda atau tidak suka. Tidak ada kaitan Anda menyangkut bala itu. Jadi tsunami itu musibah atau bukan? Itu bala. Karena tidak ada campur tangan manusia. Iya toh? Nah, ada lagi dalam bahasa Al-Quran fitnah. Fitnah bukan dalam bahasa Indonesia. Fitnah itu bencana. Tetapi bencana yang kena yang salah dan tidak salah. Kalau kita mau ambil contoh, Lumpur Lapindo itu fitnah. Apa? Karena ada orang yang tidak salah yang kena. Wattaqu fitnatan la yusibannal ladzina zalamu minkum khassa. Hindarilah bencana yang tidak menimpa orang-orang yang berlaku aniaya saja. Itulah. Jadi kalau musibah itu karena ulah kamu. Ini dikatakan qul qul huwa min indi anfusikum. Katakan wahai Nabi Muhammad, itu disebabkan karena kamu. Kalau kamu tidak turun pergi ambil harta rampasan perang, tidak bakal kalah. Kalau kamu disiplin, tidak bakal kalah. Oke. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ini seakan-akan berkata begini, kalau begitu jadikan itu pelajaran. Insya Allah lain kali kamu bakal menang. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa ma asabakum yawmal taqal jam'an fa bi'iznillah. Jangan kamu kira bahwa yang terjadi berupa kekalahan kamu waktu perang Uhud itu tidak diizinkan Allah. Itu diizinkan Allah. Ada beda antara izin dan restu. Saya pernah jelaskan dalam episode kemarin, ada beda antara diterima dan diridai. Iya. Ridai itu lebih tinggi. Ada beda antara izin dan restu Allah. Segala yang terjadi ini atas izin Allah, berdasar sistem yang ditetapkannya. Tetapi ada yang terjadi atas izinnya itu yang tidak dia ridai, yang tidak dia restui. Satu orang, saya beri contoh lagi, mau kawin, permisi sama orang tuanya berkata, nak, kamu sudah dewasa, kamu bisa pilih sendiri, silahkan pilih calonmu. Dia pilih calon, dia lapor sama orang tuanya, saya sudah mau kawin dengan itu. Orang tuanya bilang, wah ini kurang cocok rasanya nih. Enggak, saya sudah mau itu. Kata orang tuanya, saya sudah beri izin kamu kawin, tapi ini saya tidak restui. Tapi saya tidak halangi kamu. Nah, kita manusia diberi oleh Allah sistem. Itu terjadi berdasar sistem yang ditetapkan Allah. Tetapi kekalahan itu, atau apa yang dilakukan oleh kaum muslimin itu, tidak diridhai Allah. Saya kira itu makna ayat itu. Oke. Setelah jeda berikut, kami masih akan lanjutkan lagi penjelasan seputar surah Ali Imran. Kita bahas, tapi pagi hari ini Bapak Quraisy siap akan membahas beberapa di antaranya. Baik, kita lanjutkan. Kita ambil secara umum. Ini kan kalah ya. Itu izin Allah. Kita boleh bertanya, kenapa Allah mengizinkan? Ya, Allah punya sistem. Yang ikuti sistem, dia izinkan. Di ayat kita ini lantas dikatakan, itu juga supaya diketahui dalam kenyataan, siapa yang beriman dan siapa yang munafik. Nah, kalau tidak ada ini, tidak diketahui siapa yang benar-benar beriman, siapa yang benar-benar munafik. Nah, hanya menarik, ibu-ibu, bapak-bapak, ayat ini tidak menggunakan kata munafik. Dia gunakan kata nafaku. Saya beri contoh. Ada seorang dermawan. Bisa enggak sewaktu-waktu dia melakukan kegiatan yang menunjukkan dia kikir? Bisa ya? Tetapi sifatnya sebagai dermawan tetap. Ada juga seorang mukmin, sifatnya mukmin, tetapi sekali-sekali dia melakukan kemunafikan. Bisa enggak itu? Tidak sama penyanyi dengan yang menyanyi. Ya. Semua penyanyi itu menyanyi, tapi tidak semua yang menyanyi penyanyi. Aduh, bagus. Di sini sahabat-sahabat Nabi yang ikut dalam peperangan itu tidak dinamai oleh ayat ini munafik, agar supaya Allah mengetahui orang-orang mukmin dan mengetahui juga dalam kenyataan orang-orang yang melakukan kegiatan kemunafikan. Jadi bukan orang yang munafik. Kalau mereka itu diajak, ayo pergi berperang di jalan Allah. Atau bela dirimu, bela keluargamu, bela negerimu. Mereka berkata, ya itu kami mau bela kalau kami tahu bahwa perang ini seimbang. Itu tidak seimbang perang. 700 kaum muslimin, 5.000 kaum musyrik. Ini tidak seimbang, ini bunuh diri, kata mereka. Ini orang yang tidak kuat iman di dalam hatinya. Mereka itu ketika itu lebih dekat kepada kekufuran daripada keimanan. Lanjutannya, alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Orang-orang itu yang memiliki sifat kegiatan kemunafikan ini berkata, itu kita punya teman-teman yang pergi berperang dan mati, gugur, seandainya mereka enggak pergi, pasti mereka tidak mati. Nah, ya kan ada yang bilang begitu, kalau dia enggak naik pesawat itu enggak mati dia. Nah, Allah menjawab, kalau begitu, kira-kira jawabannya begini, kalau begitu, kalau yang ikut kamu tidak mati ya, kamu tahu caranya untuk tidak mati, baiklah. Kalau memang engkau mengetahui cara untuk tidak mati, coba kamu tolak kematian itu kalau dia datang pada kamu. Bisa enggak kamu tolak? Ya bisa. Nah, udah kalau begitu kamu juga ini. Nah, karena itu dikatakan di sini, Qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum ta'at, in kuntum shodiqin. Baru dihibur mereka yang kehilangan keluarga. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu duga orang-orang yang gugur di jalan Allah itu orang-orang yang mati. Tapi mereka itu hidup dengan kehidupan berkualitas. Mereka merasa, mereka tahu, mereka bergerak jauh lebih banyak pengetahuannya menyangkut orang yang hidup di dunia. Dia udah lihat sorga kok. Ya kan? Jauh lebih bebas geraknya daripada orang yang hidup di dunia. Jauh lebih peka dia daripada orang yang hidup di dunia. Jadi jangan berkata mereka mati. Sebenarnya semua yang meninggal itu masih hidup. Tetapi hidupnya orang yang itu hidupnya di alam barzakh. Hidupnya orang yang gugur di jalan Allah adalah hidup yang berkualitas. Hanya kita tidak tahu. Karena itu, dia bisa menerima dari Anda. Dan dia tahu Anda. Dia tahu apa yang kita lakukan. Tapi kita tahu enggak apa yang kita lakukan. Apa yang mereka lakukan, kita tidak tahu. Kenapa? Karena kualitas hidup di dunia ini jauh lebih rendah daripada kualitas hidup di akhirat. Kalau Anda kirim Fatihah buat mereka, itu mereka tahu sampai itu. Tapi kalau dia mau kirim terima kasih kepada kita, orang yang receivernya yang kuat itu yang bisa menerima. Iya kan? Yang risau, ya, itu biasa kita hanya terima melalui mimpi kan? Itu yang dimaksud ayat ini. Farihina bima atahumullahu min fadli. Mereka itu sangat bergembira dengan anugerah Allah yang diberikannya kepada mereka. Wayastabsiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Dan mereka itu bergembira ria menyangkut orang-orang yang belum wafat mengikuti mereka. Jadi ini sahabat-sahabat Nabi yang belum mati, belum gugur, mereka gembira. Oh, itu orang-orang nanti. Saya lihat mereka itu di dunia. Ini orang-orang akan datang juga kepada kami. Dia udah tahu ini. Dia bergembira melihat keadaan mereka. Dan mereka berkata, orang-orang itu tidak pernah akan merasakan rasa takut, tidak juga sedih. Takut itu adalah keresahan menyangkut sesuatu yang akan datang. Sedih itu keresahan menyangkut sesuatu yang lalu. Ya, saya sedih. Kenapa sedih? Saya enggak lulus. Sudah tidak lulus. Saya takut. Kenapa takut? Jangan sampai itu datang. Itu takut. Orang-orang itu dan orang-orang yang beriman itu tidak pernah merasa khawatir menyangkut masa depan. Dia selalu optimis. Dan tidak pernah larut dalam kesedihan menyangkut musibah yang telah lalu. Orang di sorga begitu juga. Tidak akan ada itu. Yastabshiruna bini'matin minallahi wa fadlin. Wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Mereka itu bergembira dengan nikmat dan anugerah Allah. Dan sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan ganjaran orang-orang yang beriman. Yang mengikuti dan menyambut perintah andalan Rasulnya, itu yang disebut oleh ayat-ayat ini. Saya kira itu makna ayat-ayat ini. Ya, demikian tadi uraian dari Bapak Quraish Shihab, dan setelah jeda berikut kami akan kembali dengan segmen interaktif. Dengan dilakukannya pembahasan antara penonton dengan Bapak Quraish Shihab, silakan. Yang akan saya tanyakan yaitu apa langkah-langkah kita untuk mensucikan jiwa. Sekian. Bagus sekali. Sebenarnya secara umum itu orang katakan zikir. Dengan zikir. Hanya saya ingin katakan begini. Yang dimaksud dengan zikir itu adalah mengaitkan segala sesuatu dengan Allah. Kita lihat, ibu sekarang ada lihat tanaman ini. Kalau tanaman ini waktu dilihat dikaitkan dengan Allah, kita akan merasakan betapa kuasa dan hebat Allah. Jadi zikir mengaitkan semua fenomena alam ini, semua kegiatan kita dengan Allah. Baik kegiatan itu kita sadari maupun tidak disadari. Saya beri contoh pada ibu. Orang bersin itu dia sengaja atau tidak sengaja? Mau bersih hatinya, waktu bersin kaitkan dengan Allah. Ya kan? Waktu yang sekecil-kecilnya kaitkan dengan Allah. Ada guntur bunyi apa? Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdi. Jadi itu bersih hati. Ada daun yang gugur, ingat Allah. Oh, ini Allah yang atur. Ya, untuk itu kita juga diperlukan membuat semacam apa yang dinamai jangkar zikir. Jangkar zikir. Saya sering beri contoh. Ibu-ibu punya tas, di dalam tasnya ada lipstik. Iya. Ada cermin. Waktu mau membeli sesuatu, membayar sesuatu, buka tasnya. Iya. Maksudnya mau ngambil uang untuk membayar. Tapi begitu lihat lipstik, begitu selesai membayar, lipstiknya digunakan. Itu jangkar. Orang-orang di mobilnya ada tasbih dia pasang. Iya. Itu jangkar. Begitu lihat tasbih, ingat Allah. Oh, itu bersih hati. Tapi kalau jangkarnya jangkar keburukan, ya kotor hatinya. Zikir itulah yang membersihkan hati. Nah, tetapi dalam pengertian yang sangat luas ini. Saya kira begitu, Bu. Oke. Berikutnya silakan. Begini Profesor, kesan apakah yang dapat diambil di mana Allah mendahulukan kata tazkiyah daripada kata ta'lim? Apakah ada proses pembelajaran melalui tazkiyah itu? Oh, bagus sekali, bagus sekali. Orang mau belajar itu akan sangat efisien kalau dia lebih dulu menyucikan jiwanya. Orang yang penuh dengan dosa itu ingatannya lemah dalam bahasa agama. Imam Syafi'i pernah berkata, syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Saya mengadu kepada guru saya waqi, ingatan saya ini buruk. Maka waqi menjawab, fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa a'lamani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yu'fa li'asi. Dia beritahu saya bahwa kedurhakaan itu yang menghalangi seseorang memperoleh pengetahuan. Ilmu itu cahaya. dan cahaya itu tidak bisa dianugerahkan Tuhan kepada hati yang kotor. Jadi yuzakihim baru yu'allimuhumul kitab. Sucikan jiwa dulu. Sucikan jiwa dulu. Itu juga Nabi yang apa beliau lakukan. Dia suci di Mekah, sepanjang di Mekah, tekanannya beliau mensucikan jiwa. Jangan syirik, jangan berakhlak yang baik dan lain-lain. Pengamalan syariatnya baru di Medina kan. Puasa baru wajib di Medina. Haji baru wajib di Medina. Yang dulu, hati dulu yang bersih. Kalau hati bersih, cahaya bisa masuk. Kalau hati tidak bersih, cahaya tidak akan masuk. Gitu ya. Jadi wajar itu. Yuzakihim wa yu'allimuhumul kitab. Ya. Oke. Pemirsa, segmen interaktif ini akan kami lanjutkan lagi setelah jeda berikut. Tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Lanjutkan lagi Tafsir Al-Misbah langsung kepada penanya. Silakan. Pak Ustadz, saya minta tolong dijelaskan tentang nifak amali dan nifak itikadi. Oh, nifak amali dan nifak itikadi. Oke. Kita lihat. Kita lihat dulu nifak itu apa. Munafik, nifak itu terambil dari akar kata. Nafika itu tikus. Munafik itu tikus. Tikus itu punya dua lubang. Kalau dia di sini, ada yang kejar dia, dia keluar di sana. Kalau dikejar di sana, itulah dia munafik. Nah, kemunafikan ini menampakkan sesuatu yang berbeda dengan... apa yang ditampakkan itu bisa berkaitan dengan keyakinan. Dia menampakkan keyakinannya sebagai Muslim, tetapi sebenarnya yang di dalam kafir. Nah, itu nifak i'tiqadi. Ada yang boleh jadi dia memang Muslim, dia percaya Allah, dia percaya Nabi Muhammad, tetapi kegiatannya kegiatan kemunafikan. Dia bohong. Jadi beri amanat, khianat. Dia berjanji, ingkar janji. Itu nifak amali, fi'li, perbuatan. Saya kira itu Bu ya. Oke. Penanya berikutnya, Bapak Quraisy, apakah ada nabi lain yang diutus dari Mekah selain Nabi Muhammad? Begini, kalau kita baca surat Yasin, di situ ada dikatakan Yasin Al-Quran Hakim nakalana salah satu tanzil azza. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Engkau wahai Nabi memberi peringatan kepada satu kaum yang leluhur mereka belum diberi peringatan sehingga mereka itu lengah. Nah, ayat ini dijadikan dasar oleh sementara ulama bahwa tidak ada sebelum Nabi Muhammad. Tetapi ulama lain berkata sebenarnya Nabi Ismail itu juga Nabi. Nabi Ismail juga Nabi dan beliau besar di daerah Jazirah Arabia itu. Karena itu ada yang memahami bahwa yang dimaksud oleh surat Yasin itu leluhur dekatnya, tapi leluhur jauhnya bisa saja ada. Dan memang pada prinsipnya banyak nabi dan rasul yang diutus Tuhan, hanya sebagian yang diperkenalkan kepada kita. Saya kira begitu Bu ya. Oke. Baik, pertanyaan terakhir dari penonton, audiens, ya, silakan. Begini Pak Quraisy, kalau kita lihat pada ayat yang 165, di situ ada kata kul huwa min indi anfusikum. Iya. Kenapa menggunakan kata min indi anfusikum, tidak langsung min indikum? Apakah di sini ada penekanan gitu? Oh iya, jelas sekali ada penekanan bahwa itu tadi saya sudah katakan anfusikum itu totalitas manusia sebenarnya. Bisa pikirannya, bisa kegiatannya, tapi ya, jadi itu datang dari diri kamu, totalitas kamu, pikiran kamu, kegiatan kamu, dan lain-lain sebagainya yang berkaitan dengan dirimu. Nah, jelas itu ya. Anfus itu totalitas manusia. Jelas? Oke. Ini terakhir Pak Quraisy dari saya. Tadi kan Pak Quraisy sempat menyebutkan daun yang gugur itu adalah takdir dari Allah. Nah, sekarang dalam kehidupan sehari-hari kita lihat banyak sekali pohon masih pendek, tapi terus ya, karena demi keindahan, demi artistik gitu kan, dipotongin, dipangkasin terus. Apakah itu nggak termasuk kita memperpendek usia pohon, sama juga dengan kata lain membunuh lah gitu? Iya, ada hal. Kita itu ditugaskan Allah menjadi khalifah permukaan bumi. Kekhalifahan ini berarti memelihara dan membimbing segala sesuatu sesuai dengan tujuan penciptaannya. Dalam pengertian kekhalifahan, saya tidak boleh menyembelih ayam yang masih kecil. Ya, mestinya saya tidak boleh memetik kembang yang belum mekar. Saya tidak, karena apa? Dia masih bisa. Kecuali kalau ada tujuan yang dapat dibenarkan buat itu. Mestinya saya tidak boleh memetik buah sebelum matang. Tapi enggak, ini mau jadi obat nih. Ketika itu ada tujuan yang dibenarkan. Nah, salah satu tujuan yang dibenarkan itu bahwa manusia sebagai khalifah hendaknya menciptakan keindahan, kebaikan, dan kebenaran. Ya. Tapi puncaknya itu harus baik. Mm-hmm. Ya. Nah, jadi kalau menebang tidak baik, atau menebang tidak menciptakan keindahan, tapi kalau keindahan lantas itu baik, oke-oke aja. Jadi nanti kasihan di bagian pertamanan bisa tidak bisa hidup ya. Kita katakan keindahan boleh, tetapi tetap pada unsur kebaikan. Baik Pak Kurais Sihab, apa intisari dari ayat-ayat yang dijelaskan pagi ini? Iya, saya ingin kaitkan dengan pertanyaan Anda yang terakhir ini, atau jawaban saya. Nabi Muhammad diutus untuk apa? Untuk mengajarkan, menyucikan jiwa, mengajarkan tulis baca, mengajarkan ayat-ayat Al-Quran. Kita bertugas untuk menjadi seperti apa tujuan kehadiran Nabi Muhammad. Kalau tidak suci jiwa Anda, Anda tidak menyambutnya. Kalau tidak belajar, Anda tidak menyambutnya. Kalau tidak mempunyai kegiatan yang bersifat amal ilmiah dan ilmu amalia, berarti Anda tidak sempurna mengikutinya. Itu satu yang ingin kita tekankan di sini. Yang kedua, barangkali yang kita ingin tekankan, bahwa di sini ditegaskan bahwa kematian itu pasti datang. Tidak ada orang yang bisa menolak kematian itu. Karena itu jangan menduga kalau seseorang tidak berada di suatu tempat di mana dia meninggal, dia masih akan hidup. Tidak, dia pasti akan mati juga. Okay. Yang ketiga, bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mendapat rezeki, hidup dengan kehidupan yang berkualitas. Jauh lebih berkualitas daripada hidupnya di dunia ini. Saya kira itu. Terima kasih Pak Kurais Sihab. Banyak sekali ilmu yang bisa kita petik pagi hari ini. Jangan lupa esok dini hari tetap bersama kami kembali di Tafsir Al-Misbah. Dan sekarang saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.